Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, korupsi anggaran yang terjadi di tanah air dilakukan secara bersama oleh oknum-oknum di eksekutif, legislatif, pelaksana di level pertama hingga level-level di bawahnya. Sebelum ini, Hermawan juga menceritakan pengalamannya mengikuti alur pendanaan proyek pemerintah mulai dari usulan di kementerian terkait komisi DPR, Banggar hingga ke Depkeu. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa pelaksana proyek juga harus mengawal seluruh proses dari pengajuan hingga pencairan anggaran? Ya, berkas kan mahal, tinta, printer kan sekarang mahal gitu. Jadi harus disediain gitu kan. Kan kasihan juga kalau kita lihat anggota dewan harus naik kuis kota gitu kan, atau main ojek di departemen keuangannya gitu. Nah udah, nanti udah setelah pelaksanaan, ya kan dikawal di apa, tendernya, lelangnya. Nah, Anda lihat aja PP80 itu tentang tender proyek itu berapa banyak yang dilanggar gitu. Penyelenggara tender harus PNS, misalnya banyak yang bukan PNS. Terus itu kan ngawal lagi di situ gitu. Nah nanti waktu pelaksanaan, emang orang kementeriannya yang punya proyeknya masa makan siangnya di warteg? Ya kasihan lah, harus makan siang di hotel bintang 7, bintang 8 kan gitu. Dan pada tiap level serta meja yang telah dilewati, anggaran pasti dipotong komisinya ya Pak Her? Oh iya, jadi kalau kita ngerjain itu pelaksana, ya saya ngomong pelaksana di lapangan itu bisa dapat 40% itu udah bersyukur ya, udah bisa hidup, udah bisa dapat duit pula kan gitu. Nah, karena ada dari 100% nilai proyek itu dia udah habis 30-an, kalau anggap tinggal 70 diambil 10 dihasilkan kan. Nah yang orang yang kesub itu kan dapatnya sudah bukan 70 dong, udah 50-60 gitu. Karena main con-nya atau pelaksana proyeknya itu kan ngambil juga gitu. Jadi sampai di tangan kontraktor itu yang mengerjakan beneran tinggal 50%. Itu bersyukur kalau 50% dari anggaran. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.